dinding benak jiwaku yang sekian lama tak pernah ku rasa. Kini aku jatuh cinta. Di saat aku bayangkan dirimu, ingin rasanya kulabuhkan cintaku. Perlahan-lahan semua jadi fitnah. Setelah tahu kau lelah berdua. Mm-hmm.